بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء، أسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا ومباركا، كما أشكر الإخوة الذين قاموا على تنسيق هذه الكلمة، وأشكر اللجنة المختصة بهذا المسجد على إتاحة الفرصة لإلقاء هذه الكلمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. نجي الله سبحانه وتعالى beliau kemudian membacakan khutbah hajah yang lazimnya dibacakan oleh para da'i dan para khatib ketika menyampaikan risalah, di mana di dalam khutbah hajah tersebut beliau mungkin beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak manusia untuk bertakwa. Allah Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surah An-Nisa, Allah Jalla berfirman, ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الذي هو يخلق تسبون الله سبحانه وتعالى menciptakan pasangannya kemudian menjadikan anak keturunan dari dua pasangan tersebut beranak pinak keturunan zaujah. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اتَّقُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَمْدِدَنَّ نَمَاهُ كَلِيًّا صَلِيمٍ مَمِنْكَ وَالْأَرْحَامَ dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan hubungan tali rahim yang ada di antara kalian. Kemudian beliau juga mengucapkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا. وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Beliau kemudian mengucapkan bahwa kita pun berterima kasih dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kegiatan yang ada di pagi hari ini, bagaimana dia mengucapkan terima kasih kepada lajnah ataupun panitia kajian ini, juga ucapkan terima kasih dikhususkan kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan pada beliau untuk memberikan ceramah di tempat ini. Nah. Ayuh al-ikhwatu fillah, inna talab al-ilm amruhu azim wa fadluhu kabir, bal huwa fardhu wa lazim wa hatm wajib ala kulli mukallaf. لأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، كل مكلف من صغير أو كبير أن يطلب العلم وأن يتفقه في الدين وأن يعرف أحكام هذا الدين الإسلامي، لأنك مسلم وليس الإسلام فقط نطق دون معرفة الأحكام ومعرفة الشريعة. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالعلم، وبالعلم أعز شيء ألا هو العقيدة والتوحيد، فقال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقد بوب على هذا الإمام البخاري فقال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم وطلبه أمر أكيد لا بد للمسلم أن يعمل عليه وأن يطلب العلم، كل بحسب ما يستطيع ويقدر. Beliau mengatakan bahwa sungguhnya menuntut ilmu merupakan perkara yang sangat agung. Kemuliaan dan keutamaan menuntut ilmu juga merupakan perkara yang sangat agung. Dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf atau orang yang telah dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sallallahu alaihi wa sallam bersabda: talabul ilmi fariidhah. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban di sini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan, berlaku untuk para budak ataupun orang-orang yang merdeka, berlaku untuk anak kecil ataupun orang yang sudah dewasa. Kenapa? Sebab Anda adalah seorang mukmin, Anda adalah seorang muslim, dan Islam tidak cukup dengan mengucapkan kata keislaman saja atau syahadat saja, dunia ma'rifat syariah tanpa mengetahui syariah atau hukum-hukum di dalam Islam. Wajib bagi kita untuk mempelajari syariat tersebut, terutama dalam kaitannya dengan memahami akidah, dalam kaitannya dengan memahami tauhid. Kita harus berilmu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah Azza wa Jalla berfirman: fa'lam, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhati pada kecuali Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengajarkan dan mohonkan ampun atas dosa-dosa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahih yang meletakkan bab terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Al-Imam Bukhari mengajarkan: al-bab al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Bab tentang perlunya berilmu sebelum beramal. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, menuntut ilmu adalah hal yang sangat ditekankan di dalam agama ini, dan masing-masing berdasarkan atau menurut kemampuannya dalam menuntut ilmu tersebut. Setiap orang tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka kata beliau, masing-masing menurut kadar kemampuan yang ia miliki dalam menuntut ilmu. والإنسان في هذه الحياة معرض للفتن، فالفتن تعرض له، ولا بد أن يفتن. سنة الله في خلقه فتن عظيم تعرض للمسلم ابتلاء وامتحانا واختبارا من الله، فيجب على المسلم أن يكون على معرفة بهذه الفتن وأن يحذر منها، كما أن عليه أن يعرف كيف المخرج وكيف النجاة، ما السبيل، ما الطريق إلى النجاة من هذه الفتن. إذا ابتلي بها، وذلك لا يكون إلا بالعلم. فصار العلم من أهم المهمات وأوجب الواجبات على المسلم، خاصة وقت الفتن، خشية أن يذوب فيها وأن ينجرف معها. فالعلم والفقه في الدين بإذن الله عصمة ونجاة من الفتن. فتبرير حفظه الله تعالى manusia di dalam kehidupan ini kadang dihadapkan pada berbagai macam fitnah atau berbagai macam ujian dan bencana. Dan ini merupakan sunnatullah atas makhluk-makhluknya sebagai sesuatu yang memang telah Allah Subhanahu wa Taala takdirkan untuk makhluknya jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Oleh karena itu kata beliau, seorang muslim wajib untuk mengetahui fitnah tersebut, mengetahui berbagai macam model dan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Taala tersebut, sebagaimana dia perlu untuk mengetahui jalan keluar dari berbagai macam problem, musibah atau ujian tersebut. Dan hal ini maksudnya untuk bisa keluar dari fitnah tersebut, seorang tidak akan mungkin kecuali dengan ilmu. Seorang tidak akan mungkin keluar dari fitnah, mengetahui fitnah kecuali dengan jalan al-ilmu. Dengan demikian, maka menuntut ilmu merupakan satu kewajiban. Sehingga terjadi fitnah, menuntut ilmu merupakan satu kewajiban, khususan di waktu fitnah. Terlebih khusus lagi ketika kita berada di zaman fitnah, di zaman pengujian, sebab penjagaan Allah Subhanahu wa Taala juga keselamatan darinya jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu hanya akan diraih oleh orang-orang yang berilmu. Wa min huna min bab ma'rifati ahammiyah al-fiqh fi ad-din wa talab al-'ilm waqt al-fitan. فإن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فتبريع عبد الله تعالى للسنين تقلون untuk menyadari pentingnya permasalahan. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah mengatakan, banyak di antara sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam tentang al-bir, tentang kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam justru tentang keburukan-keburukan. Kenapa? Takut jangan sampai aku terjatuh dalam keburukan tersebut. Fanzur ila zaka'i hadha as-sahabi al-jalil, a'ni Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata beliau, perhatikan kecerdasan Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat yang mulia. وذلك أنه لا يسأل عن الخير فقط كما هي عادة الناس. Dimana beliau yaitu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu tidak hanya bertanya tentang hal-hal yang baik saja sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. بل كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر. Bahkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. لماذا يسأل عن الشر؟ كلام بني بكر يقول عن البركان مخافة أن يقع فيه. تعرف من سامي تعرف هذا البركان مسموم. إذا نحن نعرف الشر لا لذات الشر دي ولكن حتى نجتنبه. هذا بليه kalau begitu kita perlu untuk mengetahui satu keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tetapi bagaimana agar menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, takutnya dia akan jatuh dalam keburukan. ولذلك يجب على أهل الإسلام، أهل التوحيد، أهل الإيمان أن يعرفوا الشرك. لماذا؟ ولكن itu wajib bagi ahli tauhid, ahli iman, orang yang beriman kepada Allah untuk mengetahui Asyik. Kenapa? Kenapa dia perlu mengetahui syirikan? Li'arifud dhidd. Agar dia mengetahui lawan daripada syirikan tersebut. Wa huwa at-tauhid. Ini adalah tauhid Allah. Yajib ala ahli sunnah an ya'rifu al-bid'ah. Ahli sunnah wajib mengetahui apa itu bid'ah. Limadha? Kenapa? Li'arifu as-sunnah. Agar dia bisa mengetahui mana yang sunnah. وبضدها تتميز الأشياء. Karena dengan mengetahui lawan dari sesuatu, dalam sesuatu bisa kita beda. إذن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان ذكيا فكان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه. Terlihat dari sini حذيفة رضي الله عنه adalah sahabat yang sangat cerdas. Di mana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, takut yang sampai beliau radhiyallahu taala anhu jatuh dalam keburukan tersebut. Idzan kaununa natahaddats 'an al-fitan wa nas'alu 'an al-fitan wa nab'athu bi umur al-fitan lana qudwa lana uswa. Fas-sahabi hadha al-jalil kana yas'alu 'an dhalik. Dan beliau kita berbicara tentang fitnah, kita bertanya tentang fitnah, tentang ujian-ujian akan terjadi di akhir zaman. Bukan begitu saja kata beliau. Kita memiliki perbuatan, kita memiliki tauladan dalam hal ini. Itu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. ومن فوائد هذا الحديث مما يدل على ذكاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه استغلال الفرصة وذلك بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فاستغل الفرصة فسأل هذا الرسول والتف حوله وأخذ العلم من منبعه. Dari hadis ini ada faedah yang perlu untuk kita catat. Di antaranya kita melihat Rasulullah taala di sini kita bisa melihat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pandai menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan mati di tengah-tengah mereka, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu menggunakan kesempatan tersebut untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kesempatan bagi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu untuk mengambil pengetahuan atau ilmu dari muara, dari bertanya langsung. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا هو مقصودنا من هذه الكلمة. Dan ini merupakan di antara tujuan kami atau maksud kami mengapa kami menyampaikan materi terkait dengan fitnah ini. فهو أن نحثكم أيها الإخوة على طلب العلم وسؤال العلماء والانتفاع حولهم والانتفاع حولهم في وقت الفتن. Maksud dari kami, kenapa kita membahas seperti ini, membahas dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau agar kita, ini juga sebagai motivasi bagi kita, agar selalu menuntut ilmu, selalu bersama dengan para ulama, apalagi ketika terjadi fitnah atau ujian di tengah-tengah kaum muslimin. نحن نقول فتن فتنة فتن فتنة. ما معنى هذه الكلمة؟ kita akan katakan fitnah, ia terjadi fitnah, fitnah. Kira-kira apa makna daripada kata fitnah ini? Al-fitnu jam'u fitnah. Kata fitnah berasal al-fitnah jam'u dari kata fitnah. Wal-fitnah maknanya al-imtihan wal-ibtila' wal-ikhtibar. Kata beliau bahwa fitnah maknanya adalah al-imtihan dan al-ikhtibar dan al-ibtila'. Ketiga kalimat ini dalam bahasa Arab makna yang sama yaitu ujian. ومن حكمها ظهور صدق الإيمان أو والعياذ بالله ظهور كذب النفاق. من الحكمة من الفتن لماذا أنزل الله وأوجد الله الفتن؟ ما الحكمة؟ اليوم أنا أتكلم الحكمة dari Allah عز وجل menurunkan ujian ataupun bencana kepada kita. Apa hikmahnya kira-kira? Liyadhhara bidzalika sidqul iman aw kadhibun nifaq. Kata beliau agar terang, agar jelas, agar nampak kebenaran iman dan kedustaan kemunafikan, kedustaan nifaq. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله عز وجل berfirman, apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja? وهم لا يفتنون, tanpa mereka diuji. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Dan telah kami uji orang-orang sebelum mereka agar kami mengetahui mana hamba yang benar dan jujur dalam imannya dan mana hamba-hamba yang dusta dalam keimanannya. يقول الله تبارك وتعالى مبينا ما يحصل للناس مختلفا, ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الله عز وجل berfirman terkait dengan kisah ini, di antara manusia, من يقول آمنا بالله, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah azza wa jalla. فإذا أوذي في الله, dan apabila dia diuji, ya, dan apabila dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian yang untuk menguji keimanan yang tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia menganggap bahwa fitnah atau ujian dari manusia tersebut ke azab bila bagaimana azab dari Allah tersebut seperti azab Allah. Fahada insan لا يصبر عند الفتن. Orang ini tidak sabar ketika diuji oleh Allah tersebut. ولا يثبت على الحق, dia tidak akan ditentukan di atas kebenaran. إنما يفر من دينه ويطاوع الطوارئ وما يريده المجتمع والناس ولو كان باطلا. Orang ini apabila dia tidak siap untuk berdiri di atas hak, maka dia akan ikut dengan siapapun yang mengajaknya kemana saja. Siapapun yang mengajaknya kemana saja, dia akan mengikuti kemauan dari masyarakat yang masyarakat tempat di mana dia tinggal. يظن أنه بهذا العمل نجا. Dia menganggap bahwa dengan mengikuti keinginan masyarakat dia akan selamat. ولكن في الحقيقة إنما خرج من شر إلى ما هو شر منه. Tetapi pada hakikatnya orang ini yang suka mengikuti keinginan masyarakat adalah orang yang keluar dari satu keburukan menuju keburukan yang lebih besar bahayanya. كالمستجير من الرمضاء بالنار. Seperti orang yang ingin membuat kamen dari api, tetapi kamen tersebut dari bara. هذا الإنسان جعل فتنة الناس كعذاب الله. Orang ini menganggap ujian yang dia dapatkan dari manusia كعذاب الله. Seperti azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وهل فتنة الناس تعادل عذاب الله؟ Dan apakah ujian yang diberikan oleh manusia sama dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala? في الحقيقة أن الإنسان إذا تجاوب مع الكافرين وطاوعهم وترك دينه فإنه في الحقيقة خرج إلى عذاب الله. فتقول اليوم أن يكذلك أوراً جديدة kemudian keluar dari meninggalkan tersebut, dia berusaha untuk membawa dengan orang mengikuti keinginan masyarakat. Orang ini keluar dari meninggalkan manusia tetapi masuk dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. فلو صبر على أذى الناس وعلى أذى العباد وتمسك بدينه لكان هذا الألم الذي يلاقيه مؤقت. كتب لي وعندي قرار نفسه الله بالصعبة atas gangguan manusia, gangguan yang dia dapatkan manusia, biasanya lama-kelamaan dia akan menyadari bahwa pengujian manusia akan tetap hanya di atas Allah adalah sesuatu yang sementara. فالفرج قريب. Dan jangan keluar dari fitnah tersebut, dari pengujian manusia tersebut dekat. والعاقبة حميدة. Dan kesudahannya adalah kesudahan yang terpuji yang baik. هذا لمن صبر على الأذى وعلى الفتنة. Ini tentunya bagi orang yang mampu bersabar dari gangguan manusia ketika terjadi fitnah. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لنضرب مثال. Terkait dengan ayat ini beliau akan memberikan contoh. من الناس من يمن الله عليه بالهداية. di antara manusia ada orang yang Allah Azza wa Jalla karuniakan hidayah. Sayabda bil istiqamah. Orang itu terlihat mulai istiqamah di jalan Allah. Wa yahdhuru al-masajid wa shalah. Mulai menghadiri pelaksanaan salat secara berjamaah di masjid-masjid yang ada. Wa yuqadi ala al-khair wal fadl. Selalu berusaha untuk merajut ukhuwah dengan orang-orang yang baik. يحضر الدروس والمحاضرات محاضري pelajaran-pelajaran dan ta'lim-ta'lim فتظهر عليه الآثار الطيبة terlihat kebaikan dari nampak kebaikan daripada orang ini من إطلاق لحية أو تقصير ثوب mulai dari memanjangkan jenggot kemudian memendekkan pakaiannya tidak melewati mata kaki ويترك مظاهر السوء التي تعود عليها سابقا kemudian dia meninggalkan berbagai macam kebiasaan buruk yang dulu dia lakukan sebelum bertobat ولكن يبتلى tetapi orang ini kemudian nampak diuji oleh Allah Azza wa Jalla أصحابه السابقين زملاؤه أصدقاء السوء بعض المجتمع يتكلم عليه ما هذا؟ إيش حصل لك؟ terlihat masyarakat yang ada di sekitarnya teman-temannya kemudian mulai mencibir orang ada apa dengan anda? Apa yang terjadi pada diri anda? ربما استهزأوا وضحكوا عليه لماذا تفعل هكذا؟ حتى mungkin dengan apa namanya dengan mengolok-olok orang tersebut kenapa kamu berbuat seperti ini? من الناس من يدرس في antara manusia ada orang yang tegar ولا يبالي dan tidak peduli بهذه الفكرة tidak peduli dengan pikiran manusia ومن الناس من لا خبر له di antara manusia ada yang tidak memiliki kesalahan فهو بعد هذه الكلمات أو هذا الاستهزاء ينقلب على عقبيه ويرجع إلى ما كان عليه سابقا karena mendengarkan kata-kata dan cercaan atau omongan dari orang lain dia kemudian berbalik menjadi seperti dirinya yang dulu فهذا جعل فتنة الناس عذاب الله orang ini telah menjadikan ujian dari manusia terhadap ketentuannya layaknya azab Allah Subhanahu wa taala إذا من الفتن التي تلاقي المستمسك بالدين أهل الاستقامة أن المجتمع ربما رفضهم تكلم عليهم آذاهم di antara fitnah atau ujian yang akan menimpa orang-orang yang mulai istiqomah di dalam agama di mana orang tersebut akan mulai dimusuhi oleh masyarakatnya mulai akan mendapatkan gangguan dari masyarakatnya لأنكم غرباء karena pada hakikatnya kalian adalah ghuraba orang-orang terasing وقد دعا لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فطوبى للغرباء لأن دلو نبي صلى الله عليه وسلم telah mendoakan orang-orang yang terasing itu Allah صلى الله عليه وسلم bersabda فطوبى للغرباء maka berbahagialah orang-orang yang asing tersebut ما أدري أنتم تشعرون بالغربة أنتم merasa terasing kata beliau ما تشعرون merasakan keterasingan enggak dengan sisi pemahaman Syekh bagaimana ada yang bisa jelaskan karena يختلف عن غيره الناس ينظرون إليك إيش أنت؟ أرون لي هذا بدأ أحب أن تجدي كلاب بدأ أحب أن أنت وربما الآن الإعلام ألصق بنا نحن المتزمين والمستقيمين أننا إيش إيش kata beliau dan media ya kemudian menyematkan kepada kita karena penampilan kita seperti ini menempelkan kepada kita apa yang dikenal dengan ISIS kata beliau التقاء واتهام ini merupakan tuduhan بعض الناس لا يقبل على هذا الكلام sebagian orang tidak sabar ketika mendapatkan tuduhan-tuduhan seperti itu فبالتالي يحلق لحيته ويطيل ثوبه يقول اريد ان اكون كمسلم المسلمين حتى لا اتهم بالارهاب وكتب اليوم apa yang dia lakukan orang yang tidak sabar dengan tuduhan-tuduhan seperti itu akhirnya dia menjemur jenggotnya dia mengatakan sudahlah biarlah saya sebagaimana umumnya lazimnya kayak kaum muslimin masyarakat kaum muslimin seperti itu agar saya tidak dituduh sebagai seorang teroris umpamanya أقول أن الفتن كثيرة. كتب اليوم سيكتكن بهوى تنوزيا أو تنوزيا ujian dari Allah عز وجل أي تبانيا ولكن تكسو وتتجدد وتعظم في آخر الزمان. Tetapi akan semakin besar, fitnah tersebut akan semakin besar, akan semakin banyak ketika di akhir zaman. وهناك فتن ربما لا بد منها. Di antara fitnah ada yang memang harus terjadi. مثل فتنة المال وفتنة الأولاد. Seperti ujian harta dan ujian anak-anak. أولادك فتنة. Anak-anak Anda adalah fitnah, ujian. Beliau bertanya, مالك فتنة. Apakah harta Anda juga ujian? يقول الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله عز وجل berfirman, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. كيف يكون المال والولد فتنة؟ Bagaimana bisa anak harta dan anak menjadi fitnah? نقولنا أن الفتنة هي معناها الابتلاء. Kita telah mengatakan sebelumnya bahwa makna atau arti dari kata fitnah adalah pengujian, الابتلاء. الله ابتلانا بهؤلاء الأولاد. الله عز وجل menguji kita dengan keberadaan anak-anak kita. هل نقوم على تربيتهم؟ Apakah kita melakukan, apakah kita memberikan pendidikan terhadap mereka atau tidak? هل نأمرهم بالصلاة؟ Apakah kita menyuruh anak-anak kita melakukan salat atau tidak? المال هل أدينا حقه؟ Harta yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita, apakah kita telah menunaikan hak dari harta tersebut atau tidak? سنسأل من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. Kita akan ditanya dari mana harta tersebut kita dapatkan dan ke mana kita infakkan. ومن الفتن في المال والأولاد أن بعض الناس ربما قدم حبه على حب الله ورسوله. Di antara fitnah-fitnah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia, yaitu fitnah ujian ketika orang tersebut mengedepankan kecintaannya, ya, kecintaannya terhadap sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul. فمن الناس من يبخل ولا يخرج الصدقات ولا الزكوات. Di antara manusia ada yang kikir dan tidak mengeluarkan zakat dan sedekah. Dimana? Kenapa? حب المال. Karena cinta harta. الله ابتلى بالمال فقدم حب المال على حب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل memberikan harta, mengujinya dengan harta, akhirnya apa, orang ini cenderung lebih mencintai harta daripada Allah عز وجل. من الناس من يؤثر حب الأولاد على طاعة الله ورسوله. Di antara manusia ada orang yang lebih mendahulukan cintanya kepada anak-anaknya daripada ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. فأولادك ربما طلبوا منك أن تدخل لهم بعض الأجهزة وبعض القنوات الفضائية ما أنت تعلم أنها لا تليق ولا تصلح، لكن دائما يقولون لك يا أبي يا أبي يا أبي. Di antara anak-anak kita mungkin ada yang meminta kepada kita agar apa namanya memasang channel-channel yang tidak baik ke rumah kita, yang kita tahu bahwa channel-channel itu atau tayangan-tayangan tersebut tidak layak ditonton oleh anak-anak kita. Tetapi karena anak-anak kita terus meminta, wahai bapakku, ya abi, ya abi, akhirnya kita pun menuruti anak-anak kita. كل هذا ابتلاء. Semua ini adalah ujian dari Allah. من الناس من يقدم حب البلد أو حب العشيرة أو حب التجارة أو حب المساكن على محبة الله ورسوله. Di antara manusia ada yang lebih mencintai negaranya, ada yang lebih mencintai keluarganya, ada yang lebih mencintai perdagangannya, melebihi Allah Subhanahu wa Taala. اسمعوا هذه الآية العظيمة العجيبة التي ربما ذكرت أنواع كثيرة من الفتن لا في الغالب لا ننجو منها إلا بتوفيق الله. Kata beliau, dengarkan ayat ini, ayat yang berbicara tentang ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Taala untuk manusia, di mana pada umumnya kita jarang selamat dari fitnah ini. قال الله في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره بعذابه وعقابه والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله عز وجل berfirman, dengarkan dengan baik-baik firman Allah azza wajalla ini dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah azza wajalla berfirman, قل إن كان آباؤكم, katakanlah apabila bapak-bapak kalian, وأبناؤكم anak-anak kalian, وإخوانكم saudara-saudara kalian, وأزواجكم dan istri-istri kalian, وعشيرتكم dan juga keluarga-keluarga kalian, وأموال اقترفتموها dan harta-harta yang kalian dapatkan, yang kalian usahakan, وتجارة تخشون كسادها dan perdagangan ataupun perniagaan yang kalian takutkan akan rugi, kalian takutkan akan kerugiannya, wa masakin tarduna, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ridai, yang kalian sukai, ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalannya jalla jalaluhu, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah hingga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya atau keputusannya. Yang dimaksudkan adalah tunggu sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdi al-qawman fasiqin, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. الزوجة فتنة. استري فتنة. أجيب. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. الله عز وجل berfirman. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Hati-hatilah dan mereka. يعني لا تقدروا محبتهم وتقديم مصالحهم على محبة الله ورسوله. Maksudnya jangan mendahulukan kecintaan terhadap mereka, mendahulukan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan kemaslahatan mereka lebih daripada Allah dan Rasulnya. عفوا على هذا المثال. Saya memohon maaf atas contoh yang akan saya utarakan ini. Razaqakallahu imra'atan, Allah azza wa jalla mengaruniakan anda seorang wanita. Wa anta tuhibbuha, anda mencintainya. Lakin qalat laka hadha ash-sha'r alladhi fi wajhik la urid. Tapi wanita tersebut mengatakan kepada anda bahwa rambut yang tumbuh di wajahmu ini aku tidak mau, aku tidak inginkan. Tidak saya inginkan. تقدم محبة من؟ أنتم أو من له نكان جنتان يسيابا استريابا. هذا امتحان, هذا ابتلاء. إذا مرفقا بنتك أجيان بعض الزوجات بعض الأولاد قد يكون عدوا لك. Sebagian istri, sebagian anak kadang-kadang bisa menjadi musuh bagi kita. زوجتك رأتها ما شاء الله تنفق في سبيل الله. Istri kita, istri anda melihat anda berinfak di jalan Allah. فقالت لك لا بأبقي أبقي مستقبل لنا لأولادك أنت دائما تنفق تنفق صدق صدق. لا لا istri anda mengatakan kepada anda setiapkan biarkan harta tersebut untuk persiapan masa depan kita, kamu selalu berinfak, kamu selalu berinfak, siapkan simpan untuk masa depan kita. هل تستوي مع المرأة التي تعين زوجها على الطاعة وتقول اذهب لطاعة الله, هيا قم اذهب إلى المسجد تأخر أنفق في سبيل الله هذا بركة, ما نقص مال من صدقة. هتبلي أبقى سامة dengan istri, dengan seorang istri yang mengatakan dan memberikan semangat kepada apa namanya, pada suaminya, ayo pergi apa namanya bersegera dan berdoa kepada Allah, pergilah untuk melaksanakan salat berjamaah, ayo jangan sampai terlambat untuk datang salat berjamaah, berinfaklah di jalan Allah, karena harta tidak akan berkurang dengan berinfak di jalan Allah. Apa sama istri seperti ini dengan yang sebelumnya? Tuhun salam paham. Selamat datang di lagi paham bang. الزوجة إذا كما قلت لك قد تكون فتنة, قد تكون عدوا لك. فكذا اليوم يستري bisa jadi ujian dan bisa jadi musuh bagi kita. الولد المال begitu juga dengan anak dan harta. كل هذه فتن عليك أن تتعامل معها على مقتضى الشريعة, على مقتضى العلم والفقه وبدون علم ما تعرف شيء. Nah, untuk bisa berinteraksi dengan baik terkait dengan fitnah ini, Anda harus berilmu, mengerti tentang syariat, mengerti tentang fikih, paham akan agama ini. Sebab tanpa mengerti agama ini, Anda tidak akan bisa berinteraksi dengan baik ketika terjadi fitnah. Tidak bisa berinteraksi baik dengan fitnah. Faman talaba al-'ilma wa tafaqqaha fi ad-din wa 'arafa hadiya sayyid al-mursalin sallallahu alaihi wasallam, 'arafa kayfa yata'amal ma'a zawjatih, مع أولاده، مع المال، مع المجتمع، مع العدو، مع الصديق، بالعلم، بالفقه في الدين. فبليو dengan memahami agama ini dan mengetahui apa namanya sunnah dan keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang akan mampu berinteraksi baik dengan fitnah. Bagaimana bermuamalah dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya, dengan masyarakat tempat dia tinggal. Bagaimana bermuamalah atau interaksi dengan musuhnya. Bagaimana bermuamalah dengan hal-hal lainnya. Dengan apa? Dengan tafaqquh fid din. Dengan mempelajari agama, kita akan bisa berinteraksi dengan suatu tersebut dalam setiap keadaan. اعلموا وفقكم الله أن الفتن لا تكون دائما في الشرور، بل قد تكون الفتنة في الخير. Kata beliau, perlu juga untuk antum ketahui bahwa pengujian dari Allah Azza wa Jalla, fitnah tidak selamanya dalam hal yang buruk. Kadang-kadang fitnah atau ujian tersebut justru datang dalam bentuk kebaikan-kebaikan Allah. Qala subhanahu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai pengujian bagi kalian. Fal khairu al mal al matar al ni'am al madari' inbatul ardh, hadha khair wa fitnatun lana. Hal nashkuru rabbana, هل نقوم بحقوق الله على ما أنعم علينا من المال، من الأمطار، من النعم، من الأراضي والزراعة؟ فتبنيه حتى hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, kemudian juga tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi, begitu juga dengan ladang-ladang atau tempat-tempat kita menanam, semuanya merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta yang diberikan kepada kita, begitu juga atas hujan yang turun dari langit tersebut, apakah kita syukuri atau tidak, begitu juga dengan tanaman dan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Semua ini merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini merupakan ujian yang dimaksud dengan kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan untuk menguji hambanya. Asyarru kadzalika fitnah mithl al-qahr. Keburukan juga merupakan fitnah. Contohnya al-qahr, musim kemarau. Al-ju' kelaparan. Al-marad sakit. Al-qawd rasa takut. Hadhihi fitan. Semua ini merupakan ujian dari Allah. وهي الشر لا يحبها الإنسان. Dan ini merupakan keburukan yang tidak disukai oleh semua orang. لكنها كلها فتن نحن معرضون لها ولا بد منها أن تعرض أو تكون في حياتنا لا مقر. Tetapi fitnah-fitnah tersebut atau ujian-ujian tersebut adalah sesuatu hal yang menyatu dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa menghindar dari ujian-ujian tersebut. Pasti ujian-ujian tersebut akan kita lalui dalam kehidupan kita. Kaifa nata'amal ma'al fitan? Kalau begitu, bagaimana kita berinteraksi dengan fitnah ini, dengan ujian-ujian ini? Qad ajartu marrat في المحاضرة أجبت على هذا السؤال. سيبدأ من جواب pertanyaan ini berulang-ulang kali dalam pertemuan. Bagaimana kita bisa selamat dari fitnah dan ujian? Kita berilmu. بالعلم. بسؤال العلماء. بالعلم تعرف كيف تتعامل مع الفتن. Dengan ilmu, kata beliau, dan bertanya kepada para ulama, Anda akan tahu bagaimana berinteraksi dengan fitnah, dengan ujian. تفقهوا في الدين تستطيع أن تعرف كيف تنجون من الفتن بإذن الله. Pelajari agama, lakukan tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah dengan sebaik-baiknya, kalian atau Anda semua yang ada di tempat ini akan tahu bagaimana cara untuk bisa selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Sa'adribu lakum mithala. أقول سأضرب لكم مثالا. Beliau akan memberikan contoh. فيه ذكر الفتنة وفيه كيف التعامل معها. Di sini ada penyebutan tentang fitnah, tentang ujian dan bagaimana cara berinteraksi dengan ujian. فمن تعلم هذه الفتنة وكيف النجاة منها على ضوء الكتاب والسنة نجا. Siapa yang mempelajari persoalan ini tentunya di atas petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah maka dia akan selamat. ومن لم يعرف هذه الفتنة ولم يتفقه في الدين ربما وقع فيها وانخرط وذاب. Maka beliau barang siapa yang tidak mengetahui hal yang nanti akan beliau sebutkan ini maka dia tidak akan bisa selamat dari fitnah bahkan dia akan terburuk terbawa oleh fitnah tersebut. من أعظم الفتن فتنة التفرق والاختلاف. Maka beliau di antara fitnah yang paling besar adalah fitnah perpecahan, ujian perpecahan dan banyak perselisihan. Subuhur al-firq wal jama'at min a'zam al-fitan. Kata beliau, munculnya kelompok-kelompok, munculnya jemaah-jemaah kaum muslimin, ini merupakan fitnah yang besar. Hadi fitnah waqi'ah, mawjudah. Ini merupakan ujian yang nyata, realitas yang ada. La yastati' al-insan an yunkiraha. Tidak seorang pun di antara kita yang mengingkari hal tersebut. Kalau fitnah ini namanya. Baik, man naja. Baik, bagaimana cara agar kita bisa selamat dari fitnah? Ma'ilaj dari fitnah? Bagaimana mengobati? Atau bagaimana kita mengobati fitnah ini? Lau tafaqahna sunnati au fi kitab wa sunnah la'alimna naja. Kalau seandainya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah kita akan tahu bagaimana keluar dari fitnah. اسمع لحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. كان حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبدا. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لذلك الحديث إرباط ابن سارية من الإنسان إرباط ابن سارية رضي الله تعالى عنه mengatakan bahwa suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada kami yang membuat hati-hati kami bergetar dan air mata kami mengalir. Kemudian kami mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ausina, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada kami." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ausikum bi taqwallah." Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasallam Allah. Kemudian selalu mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu may yajidukum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang diberi umur panjang di antara kalian maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka bagi kalian sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin setelahku. Abu alaihi bin Nawajid, gigitlah sunnah tersebut, peganglah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur dan berhati-hatilah kalian dari segala perkara-perkara yang baru. Inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat wa kullu bid'atin dhalalah. Idzan akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam بوقوع هذا التفرق وهذا التحزب وهذه الفتنة وبين لنا كذلك النجاة. Beliau Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan tentang bahwa fitnah ada realitas yang akan terjadi pada umat ini yang akan dihadapi oleh umat ini di mana terjadi perpecahan di sana sini. Di saat yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada umatnya bagaimana untuk bisa selamat dari fitnah perpecahan tersebut. ولما طلب الصحابة رضي الله عنهم الوصية والنصيحة فقالوا أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله لأنها أهم الأمور والسمع والطاعة. Ada beliau ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada beliau agar menasihati mereka maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan hanya dengan apa namanya dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk taat, mendengar dan taat kepada pemimpin. Beliau memulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang paling penting di antara perkara di dunia. Sama ta'liman. Mendengar dan taat kepada siapa? Oleh amr. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. Mendengar, mentaat dan mendengar kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. ولي الأمر ورئيسنا في هذه البلدة نطيع له ونسمع. Pemimpin kita, presiden kita yang ada di negeri ini, kita wajib mendengar kepada mereka. Kenapa? Dan taat kepada mereka. Kenapa? لماذا نجعل لنا رئيسا ونأتمر بأمره وننتهي عن نهيه نسمع له ونطيع؟ لماذا لا يكون كل واحد هو مسؤول عن نفسه؟ هذا فيه خلاف كذا مطلقاً menjadikan seorang pemimpin kita taat. Apa yang dia perintahkan kita ikuti, apa yang dia larang kita tinggalkan. Kenapa tidak setiap orang menjadi mas'ul, menjadi penanggung jawab bagi dirinya masing-masing? Kenapa kita butuh pemimpin? Yes. أوامر الرسول لها حكمة. نحن نريد أن نفهم الحكمة. كرابة. منار. كريمة النبي صلى الله عليه وسلم. تبي كده إيه الحكمة؟ لماذا أمرنا أن نجعل لنا رئيسا وأن نكون حوله وأن نطيعه ونسمعه؟ لماذا؟ ترى أبو بكر ما ذكر كرابة كذا diperintahkan untuk apa namanya mengangkat seorang pemimpin di mana pemimpin tersebut kita taati dan seterusnya. Kenapa? Apa hikmah? بجمع الكلمة محسن ممتاز ممتاز. اجتماعنا تحت راية واحدة وتحت ولي أمر للمسلمين والسمع والطاعة له يعطينا قوة. Dengan kita bersatu di bawah satu pemimpin ini akan apa namanya memberikan kekuatan kepada kita sebagai umat. لأن كلمتنا قد اجتمعت. Karena kalimat kita telah menyatu. فصار لنا هيبة أمام الأعداء. Maka kita memiliki bawah di hadapan musuh-musuh kita. الأعداء يريدون أن يفرقونا حتى يستطيعوا أن يقضوا علينا. Musuh-musuh menginginkan kita untuk berpecah belah agar mereka bisa mengalahkan kita. أما إذا رأوا الدولة الإسلامية قد اجتمعت على ولي أمر وعلى رئيس يسمعون ويطيعون ويحبون فإنهم مهما حاولوا أن يفعلوا من انقلابات أو ثورات فهي فاشلة. هذا اليوم ketika musuh-musuh melihat kita bersatu di bawah pemimpin yang satu, ya kemudian masya Allah, apa namanya, semua orang taat kepada pemimpin tersebut. Musuh-musuh kemudian melihat bahwa negara ini sangat kuat, umat ini sangat kuat, sehingga apabila mereka melakukan inqilab atau kudeta, maka kudeta tersebut akan gagal. لأن الشعب يحبون الرئيس. Karena rakyatnya cinta pada pemimpinnya. فالأعداء إذن ليس لهم يد ولا قوة على هؤلاء الناس. Nah, ketika hal ini terjadi, ketika rakyat cinta pada pemimpinnya, maka musuh-musuh tersebut mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk memecah belah kekuatan kaum muslimin. Seikan al-ra'is fihi aib. Kalau seandainya pemimpin atau presiden punya kekurangan, malah apa yang harus kita lakukan? Jibun. Doa doa khair lah. Ah, bisa lain. Oh, nampak takut hadiah. Antuk sini. Kami hadiah. Jawab sahih. Asal sekarang. إذا كان هذا الرئيس أو هذا الأمير أو هذا الملك فيه عيب. Kalau seandainya seorang pemimpin, seorang presiden, seorang raja ada kekurangan pada diri, apa yang dibahas? هذه فتن، هذه أسئلة أجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini merupakan ini di antara pengujian فتنة yang telah dijawab oleh Nabi SAW. أنت إذا تفقهت في الدين تعلمت ستجد الجواب في الشريعة. Anda kalau belajar, Anda akan menemukan jawabannya di dalam syariah. هذا الحديث فيه الجواب. إذن حديثين هذه جوابا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. رسول الله bersabda wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah mendengar dan selalu taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. في رواية حبشي من الحبشة. dalam dalam dalam riwayat yang lain budak dari Ethiopia dari Habasyah. مجدع الأطراف. yang tangannya buntu. يعني هذا عبد ليس حر. orang ini seorang budak bukan dari kalangan merdeka. من حيث الشكل أسود من الحبشة. dari warnanya bentuk dan dari badannya hitam dari Ethiopia budak hitam dari Ethiopia. ظاهر أنه لا يستطيع القدرة على الرئاسة. secara ظاهر orang ini tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. tangannya buntu. لأن استطيع يقول مشلول شلل. orang ini bisa kita katakan مشلول. مشلول itu artinya perlahan. لا يتحرك tidak bisa bergerak. nah. مع وجود هذه العيوب مع ذلك قال وسلم عليكم السمع والطاعة. walaupun ada kekurangan tersebut. Walaupun orang yang diajak sebagai pemimpin tersebut kurang seperti ini kondisinya, ini bersalah mengatakan dengar dan taat. يعني لا تحتقروا ولاة أموركم مهما كان فيهم. Kata beliau jangan meremehkan pemimpin kalian bagaimanapun keadaannya. بل علينا السمع والطاعة. Bahkan wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. ما دام أنه يأمر بطاعة الله. Selama dia memerintahkan untuk taat kepada Allah. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. karena tidak boleh kita taat kepada makhluk terkait dalam kaitannya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam maksiat kepada Allah kita tidak boleh taat kepada makhluk. Dalam ketaatan kepada Allah kita tidak boleh dalam kemaksiatan kepada Allah kita tidak boleh taat kepada makhluk. إذا الآن هذه فتنة عرضنا النجاة منها. sekarang persoalan ini ujian ini atau fitnah ini kita tidak tahu jalan keluar darinya. الفتنه هي هناك من يحرض ويريد أن يثير ويشغب على ولاة الأمور. kata beliau di sana ada orang yang ingin memprovokasi kemudian mengajak untuk apa namanya menggulingkan pemerintah. فلما تفقهنا في الدين علمنا أن الدين أمرنا بالاجتماع والسمع والطاعة. kata beliau setelah kita mempelajari agama kita tahu agama kita menyuruh kita untuk bersatu kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin. كذلك الحديث ذكر فتنة أخرى. حديث ini juga menyebutkan fitnah yang lain. فتنة التفرق. itu fitnah tentang perpecahan yang akan terjadi. وظهور الأحزاب. begitu juga munculnya kelompok-kelompok dan partai-partai. yang zaman. ما الحل؟ apa kira-kira jalan keluar dari fitnah ini؟ بالتفقه في الدين قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. dengan تفقه في الدين mempelajari agama kita akan tahu. Nabi SAW mengatakan siapa di antara kalian yang diberi umur panjang akan melihat perselisihan yang begitu banyak. إذا أخبر بأنه ستقع الأمة في الاختلاف. هذا beliau bahwa Nabi SAW telah mengabarkan bahwa umat ini akan jatuh dalam perselisihan. وانتبه لم يقل سيرى اختلافا وسكت. kata Nabi SAW kata dia Rasulullah SAW perhatikan Nabi tidak hanya menyebutkan akan terjadi khilaf kemudian beliau diam. بل كثيرا. maka Nabi SAW mengatakan perselisihan yang banyak bukan sekedar perselisihan. فما هو النجاة؟ كان سائلا سأل يا رسول الله من نجاة؟ فالله لا أدى يقول لك الذي أدى يوم أول بعدين كلا كلا رسول الله قالوا بليتو جلن تلوى جلن تلوى جلن تسلامة dari فتنين أبا قال فعليكم بسنتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقول لك من يدك السنة يعني إلزموا تمسكوا اعتصموا بسنتي بطريقتي بهدي. hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, memegang teguh sunnahku, petunjukku. كيف نلتزم بالسنة إذا لم نتفقه ونتعلم السنة؟ bagaimana mungkin kita bisa berpegang teguh dengan sunnah kalau kita tidak mau tafaqquh belajar tentang sunnah Nabi SAW. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. فكذلك ما لم نجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل بعد ذلك واشتهر فيه الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان علي رضي عنهم، فإننا نأخذ بسنتهم لأنهم خلفاء راشدون مهديون أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم. هذا بل يعطي بذلك تحتموك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفاقين إذ كما نموك الاجتهاد يا اجتهاد أبو بكر أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ماذا apa yang mereka simpulkan dari agama ini, hasil ijtihad mereka dalam agama ini harus kita ambil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengikuti sunnah mereka. Bal hatta sallallahu alaihi wasallam ala shiddat tamassuk. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ya memberikan motivasi yang luar biasa bagi penguatan untuk apa? Untuk berpegang dengan sungguh-sungguh terhadap sunnah ini. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Jadi kalau barang kalian berkata peganglah dengan arah dan gigitlah dengan gigi geram kalian. تمسك بالسنه احتفظ peganglah dengan kuat kuat وعض عليها بالنواجذ dan gigitlah dengan gigi geram kalian. كأنها شيء تريد أن تأكله وغيرك يريد أن يأكله. عم هذا بل يوم أرسل هذا سوى تيسل أن نسوك المبروك لأن إني المكان kemudian nanti antara orang ada orang lain yang ingin mengambil makanan tersebut dan anda menggigitnya dengan kuat-kuat tenaga agar tidak diambil oleh orang lain seperti itu. ولأنه لا يتم الأمر إلا بالأخذ به وترك الضد قال وإياكم ومحدثات الأمور. هذا بليو ذي العقل سنفرنا ومنوعا كما تعالى سنة كتوالي بلا كذا من ينجلك الضد أو lawan daripada sunnah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum min hadatsil umur, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. أمر بالاستخلاص بالأمر بالسنة والتحذير من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم menyuruh kita untuk mengikuti sunnah dan mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dengan bid'ah. هكذا يكتمل العلم. Dengan begitu ilmu seseorang akan sempurna. بعض الناس يقول أنت فقط تكلم في السنة لا داعي تتكلم بدعه بدعه بدعه. Sebagian orang mengatakan antum cukup ngobrolin masalah sunnah saja. Sunnah saja tidak usah bilang bidah bidah bidah bidah. تكلم في التوحيد لا تتكلم في الشرك. كعبا سبقين أرام سجا بيشارة عن فليه وتعالى توحيد لا أنت بيشارة عن الشرك. هذا لا يكتمل به العلم ولا تتضح المسألة لله. إني قد أقول اليوم لو ما دمنا سبرتين المو تلا أكنا سنفرنا دان فرسوالا ما دام سجا أكن جلاس قد منسيا معرفة السنة والتحذير من البدع. هذا بليه حرص adanya pengetahuan terhadap sunnah dan peringatan terhadap bid'ah. Al-amru bit-tauhid wan nahyu 'an diddihi wa wasyir. Perintah untuk bertauhid dan pelarangan atas sesuatu yang menjadi lawan daripada tauhid tersebut yaitu syirik. Al-hadd 'ala al-ijab wa at-tahdhir min at-tabarruj. Kita semangati orang untuk berijab dan kita peringatkan orang dari tabarruj bersoleh. Al-an تتضح المسألة. Dengan demikian masalah menjadi jelas. إذن أيها الإخوة في الله من أسباب النجاة من هذه الفتن وأعظمها فتنة التفرق والاختلاف الاعتصام بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين وترك المحدثات والبدع، وإنما يحصل ذلك بالتفقه وتعلم الدين. Dengan demikian beliau mengulangi lagi bahwasanya untuk bisa selamat dari fitnah tafarruq ya, untuk bisa selamat dari fitnah tafarruq beliau mengatakan hendaklah kita melakukan tafaqquh di din. ومن الأحاديث التي تدل على أن هذا التفرق سيكون في الأمة كثيرا ما جاء في الحديث الصحيح ما يسمونه بحديث الافتراق، قوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتقول اليوم بأن الحال يوم الجلاس الكيف دنا yang memperkuat bahwa di zaman akan terjadi banyak fitnah adalah hadis yang dikenal dengan hadis al-Isra, hadis tentang perpecahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa umat ini, bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71, umat Nasara menjadi 72, dan umat ini akan terpecah hingga menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Yaitu orang-orang yang berpegang teguh di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Idzan firaqun katsirah mawjudah كما تهبطت الأمم من قبلنا، ولكن النجاة في قوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نذهب اليوم في رأس الطلوع terjadi perpecahan yang begitu banyak di kalangan kaum muslimin sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. وهذا keselamatan hanya bagi orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. وهذا يحتاج إلى تعلم معرفة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت بدك ناجح أنت من التهوي كلا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة itu di atas apa عقيدة para عقيدة النبي من para sahabat itu apa kita butuh belajar. المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو metode yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama itu apa, seperti apa? Al-ibadat allati kana 'alayha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ma hiya? Ibadah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu seperti apa? Hadza kulluhu yahtaj ila, semua ini butuh apa? Talabul ilm, ta'allum, at-tafaqquh fid din. Belajar menuntut ilmu, tafaqquh fid din. فإذا تمسكت بالسنة فأبشر بالخير. هذا اليوم إذا أنت berpegang teguh dengan sunnah maka bergembiralah. لأنه قال عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان فتن. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan terjadi di akhir zaman fitnah. Al-qabidu ala dinih kal-qabidu ala al-jamr. Orang yang memegang orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru 50. قالوا منا او منهم يا رسول الله قال بل منكم يعني الصحابه كتب اليوم orang yang berpegang teguh dengan sunnahku man tamassaka bi sunnati inda fasad ummati barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umatku tersebut telah mulai rusak berada dalam kerusakan maka baginya pahala 50 orang. Kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah 50 orang dari kalangan kita para sahabat atau dari kalangan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa 50 orang dari kalangan kalian, dari kalian. Nah, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha la yadullu ala anna al-mutakhirin afdal min as-sahabah. La. Dan ini tidak berarti bahwa orang-orang yang datang belakangan jauh lebih baik dari sahabat Nabi. Fahadha bayan fadlin la fadilah. Ini berbicara tentang keutamaan, bukan mana yang paling utama. Yani al-ajr lakum 50, lakin al-fadilah al-manzilah lis-sahabah al-kiram radhiyallahu anhum. Kata beliau, pahala bagi anda 50 orang sahabat, mendapatkan pahala 50 orang sahabat, akan tetapi keutamaan kedudukan yang tinggi adalah bagi para sahabat Nabi. Lima, lima lana ajr 50 idza tamassakna bis-sunnah. Kenapa kita mendapatkan 50, mendapatkan pahala banyak 50 orang sahabat bila kita berpegang teguh dengan sunnah? Mana yang hadis? Siapa yang tahu? Ya, dia tahu. Di sini ada hadis. Hah? Yang mana? Di sana ada mengorba. Gorba. Dekat, jauhnya dekat. Tidak apa-apa. قال أهل العلم لأن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم من ينصرهم. Kata Nabi, kata beliau Rasulullah SAW, karena para sahabat dahulu ada yang menolong mereka. Wa Rasulullah SAW di hayati kan yusabbitu as-sahabah. Rasulullah SAW ketika di zaman para sahabat, Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka dan menguatkan. Di akhir zaman قد يعيش الإنسان في قرية. Kata beliau, kata di akhir zaman kadang-kadang seorang itu tinggal di satu kampung terasing. ليس له أنصار. Tidak ada yang, tidak ada penolong, tidak ada ansar. بل ربما كل القرية كانوا ضده وعدوا له. Boleh jadi seluruh isi kampung itu jadi musuhnya, memusuhinya. وقد سمعنا بهذا عند بعض الدعاة الذين بدأوا في الدعوة إلى الله. في بعض الأماكن قالوا عادونا آذونا أخرجونا طردونا إذا جئنا المسجد أبعدونا. قالوا وهذا صح كذب اليوم. Jadi sudah kami dengar, telah kami dengar berbagai macam tempat dari para dai tentang kisah di mana ada dai yang apa namanya yang mengisahkan kepada beliau Rasulullah Taala bahwa dulu ketika memulai dakwah mereka mengusir kami, bila kami mendatangi masjid mereka menjauh kami dan kadang-kadang mengusir kami mengatakan keluar kamu wahab. إذن يا عباد الله علينا بالتفقه في الدين. كتب اليوم كريم الدين عباد الله أن على كتبر تفقه في الدين وطلب العلم dan menuntut ilmu. ومنبع العلم هو القرآن الكريم dan sumber dari ilmu adalah Al-Quran Al-Karim. والله أمرنا باتباعه في كل شيء. الله عز وجل menyuruh kita untuk mengikuti Al-Quran Al-Karim dalam segala ini dalam kehidupan kita. فقال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله عز وجل berfirman اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti ولا الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء. Dan janganlah kalian mengikuti selain Allah سبحانه وتعالى sesuatu yang kalian ikuti tersebut kalian anggap sebagai wali bagi kalian. فالاتباع للقرآن في كل شيء لأن فيه النجاة. Mengikuti Al-Quran setiap lini dalam kehidupan kita di dalamnya ada keselamatan bagi kita. Al-Quran kitab hidayah. Al-Quran merupakan buku hidayah. فيه النور. Di dalamnya ada cahaya. والفتن ظلمات. Dan fitnah adalah kegelapan. فعلينا بالنور الذي يضيء لنا هذه الفتنة. Kata beliau, maka kita membutuhkan cahaya untuk menerangi kegelapan fitnah tersebut. وهو القرآن الكريم. Itu Al-Quran Al-Karim. كذلك السنة النبوية. Begitu juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. علينا بالاستمتاع بها لأنها وحي. Kita wajib untuk berpegang teguh dengan sunnah tersebut karena sunnah merupakan wahyu dari Allah. فمن تفقه في هذين المصدرين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة نجا بإذن الله تبارك وتعالى. Siapa yang mempelajari kedua masdar tersebut yaitu Al-Quran dan Sunnah ala fahm salaf al-ummah menurut pemahaman salaf al-ummah pendahulu umat ini maka dia akan selamat. لأهمية العلم والتعليم فإن الله تبارك وتعالى قد بين أنه إنما أرسل رسله ليعلموا الناس ببيان أهمية العلم والتعليم. فإن الله تبارك وتعالى قد بين أن حكمة من إرسال الرسل هو تعليم الناس وتزكيتهم. Terkait dengan urgensi menuntut ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah diutusnya para rasul Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjelaskan kepada mereka agama Allah Subhanahu wa taala. والذي بعث في الأميين رسولا منهم. الله ياله yang telah mengutus. Ya. والذي بعث. Ialah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ويزكيهم dan mensucikan mereka. ويعلمهم الكتاب والحكمة. Dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Hikmah. Sunnah. Maksudnya adalah sunnah. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Meskipun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. فالله يمتن على العرب وهم أميون لا يعرفون الكتاب ولا القراءة. Kata beliau Allah Azza wa Jalla di sini mengukir nikmat Allah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang Arab di mana mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. ومع ذلك أرسل فيهم رسولا منهم. Walaupun demikian, Allah Azza wa Jalla memutus seorang rasul dari kalangan mereka yang sama-sama ummi, bukan huruf. لأجل untuk apa? يعلمهم الكتاب untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah itu sunnah. التفقه في دين الله لا يحصل عفوا ولا أماني. Belajar atau tafakkur fi din tidak akan bisa kita realisasikan begitu saja dan tidak bisa kita gapai dengan angan-angan kita. العلم لا يحصل بكثرة القراءة. Ilmu tidak didapatkan dengan banyak membaca saja. أو كثرة الكتب. Atau banyak buku saja. أو كثرة المطالعة. Atau banyak melakukan مطالعة. Banyak melakukan apa? Bacaan yang mendalam. لا يحصل العلم بهذا. Ilmu tidak akan bisa kita raih dengan metode seperti ini. إذا بأي شيء يحصل العلم. Kalau begitu dengan cara apa kita bisa mendapatkan ilmu? إذا كان العلم لا يحصل بكثرة القراءة. Kalau seandainya ilmu itu tidak bisa kita raih dengan banyak membaca. ولا كثرة الكتب. Dengan banyak mengoleksi buku. ولا كثرة المطالعة. Dengan banyak melakukan مطالعة. ولا بالحصول على الشهادات. Atau dengan mendapatkan ijazah. إذا كيف يحصل العلم؟ Kalau begitu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu? يلا هدية. هذا هدية. وإذا واحد أتى في هدية. مجلس تعليم يقول سنة سيما إلى التوابع سنة الشيخ أول شيخ أنا من؟ الشيخ ما شاء الله الشيخ ما شاء الله أنعم أكبر. إنما يحصل العلم بالتعلم على أهل العلم وتلقي العلم عن العلماء. هذا بليه العلم hanya bisa diraih dengan belajar dan تلقي belajar langsung kepada para ulama. فالعلم بالتلقي لا تلقائيا كما يظن بعض الناس اليوم. العلم itu didapatkan dengan cara تلقي bukan تلقائيا dengan cara yang instan. لا بد من الجلوس في حلق الذكر. حاول duduk di majlis ilmu. وفي فصول الدراسة. Atau di kelas-kelas tempat pelajaran di pelajaran berlangsung. عند المعلمين والفقهاء والعلماء. Bersama para معلم, para guru-guru kita, para ahli fikih. وهذا يحتاج إلى صبر. Dan ini butuh kesabaran. قال الشاعر ومن لم يذق ذل التعلم سعدا تجرع كأس الجهل طول حياته. Kata beliau, barang siapa yang tidak bersabar untuk menahan keinginan dalam menuntut ilmu walau sesaat, maka selamanya dia akan menempuh cawan kejahilan sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya dia akan menempuh apa? Cawan kejahilan selama hidupnya. فالنصيحة لكم أيها الإخوة في الله. لكن نصيحة بدك اليوم هو الإخوة في الله. الانضمام لحلق العلم والتعليم. untuk ikut serta dalam majelis-majelis ilmu dalam halaqah-halaqah ta'lim. سواء كانت في المساجد أو المدارس أو المعاهد أو الكليات. baik itu di masjid, di madrasah-madrasah atau di pesantren-pesantren ataupun di fakultas-fakultas yang ada. المهم أن نأخذ العلم عن العلماء. yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mengambil ilmu tersebut dari ulama. وأما أن كل واحد يأخذ العلم مفرده في غرفته أو مكتبه فهذا ليس العلم الحقيقي. kata beliau, adapun kalau seandainya setiap orang duduk di dalam kamarnya mengambil ilmu sendiri, membaca sendiri duduk di kamarnya, ya dengan membaca, maka ini bukan ilmu, kata beliau. إن طلب العلم مع مشقته وصعوبته ولزوم الصبر عليه إلا أنه بعد ذلك له لذة وله سعادة. كتب لي أول من أنتم العلم ولكن di sana ada kesulitan, di sana ada berbagai macam haram, tetapi pada hakikatnya setelah itu akan ada kebahagiaan. ولأجل ذلك وطلاب العلم يصبرون على ما يصيبهم من أذى في طلب العلم أو رحلة أو غربة وذلك لما فيه من الأجر العظيم ثم ما يشعرون فيه من لذة عندما يكتسب العلم ويتعلم ماذا يريد الله وماذا يريده صلى الله عليه وسلم. Syar'i kata beliau dalam menuntut ilmu kadang orang merasakan gurbah, kata asingnya, merasakan kesulitan dalam menuntut ilmu. Tapi setelah itu yang akan dia rasakan adalah kelezatan. Yang dia akan rasakan kelezatan karena dia tahu tentang Allah Azza wa Jalla, tentang firman Allah, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. فعليكم يا إخواني بالصبر على طلب العلم. واجب بقي قليلاً وأي إخوان saudara-saudaraku untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Khususan di waktu fitnah. Terutama di waktu fitnah, di waktu pengujian seperti itu. Fabihi an-najah bi'idznillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan ilmu seorang akan mendapatkan keselamatan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa satadhuqu hadhihi al-lazzah. Anda akan merasakan kelezatan tersebut. Walakin ba'da hin wa ba'da as-sabri 'ala al-bidayah fihi. Tapi tentunya setelah waktu yang panjang dan setelah bersabar dengan sebenar-benarnya dalam menuntut ilmu. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-'ilma an-nafi' wal-'amal as-salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم انا نسألك الهدى والتقى، نسألك العفة والغنى يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau katakan Allah Taala menutup tahlilnya pada pagi hari ini dengan sebuah harapan dan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita apa-apa yang memberikan manfaat untuk kita dan memudahkan kita dalam mengamalkan apa yang kita ketahui tersebut. Beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar mengaruniakan keselamatan kepada kita dan kebaikan-kebaikan lain yang beliau sertakan di dalam doa untuk beliau tadi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa beliau dan doa-doa kita semua agar Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita di antara orang-orang yang mendengarkan perkataan baik dan mengikuti yang terbaik daripada perkataan tersebut untuk kita amal dan sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di tempat ini. Yang ada di tempat ini sampaikan kepada yang tidak hadir bahwa penting sekali untuk menuntut ilmu terutama di zaman fitnah. Dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita di pagi hari ini. Subhanallahu wa bihamdihi. جاهزا للأمهات. أين سقراط الحديث عن سقراط؟ من هو الصحابي الذي كان يذكر أثر عن الشر؟ Pertanyaannya begini, Umar. Siapa nama sahabat yang selalu bertanya kepada Nabi tentang kejelekan-kejelekan dan keburukan? Umar. Silakan. Tidak, Umar. Silakan, Umar. Hudzaifah. واحد يعطيها. Silakan. Hadiah. Untuk Umar. Pertanyaan selanjutnya. Soal ni mana? Pertanyaan untuk siapa ini? Siapa yang mau jawab? Mana izin? Mana izin? Siapa yang mau jawab? Nah. Antum. Tidak. Antum. Tidak. Kita beri antum hadiah dan pertanyaan. Ma makna al-fitan? Arti fitan apa? Fitnah, fitan, itu mana? Apa makna dari fitnah? Makna fitnah. Al-istilah. Hal fitnah takulu bil khair? Apakah ujian itu bisa dalam bentuk kebaikan? Atau hanya dalam keburukan? Kau takulu bil khair. Mad dalil? Dalilnya? Dalil. Wow, dalil Al-Quran. Surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Qala Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman. Wa nabluukum bil khair. Bil khair. La bil amr. La nabluukum bil shar wa khair. Shar wa khair. Tabarak. Hayyakum Allah jami'an. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.